dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga bagi orang-orang melakukan ketaatan, maka barang siapa yang melakukan ketaatan, maka dia kena akan masuk ke dalam surga. Fi sahih al-Imam al-Bukhari min hadith Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kullukum yadkhulu al-jannah. نسأل الله لنا ولكم الجنة. قال كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. نعم dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebagaimana datang dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah." Seluruh umatku semuanya akan masuk ke dalam surga. Kemudian beliau berkata, semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semuanya ke dalam surga. Naam, beliau bersabda, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali mereka yang enggan. Naktafi bihadha al-qadr, barakallahu fiikum wa nas'al Allah jalla wa ala an yanfa'ana bima sami'na wa an yakuna hadha fi mizan hasanatina wa nas'aluhu jalla wa ala kama jama'ana fi hadhihi as-sa'ah ma'a hadhihi al-wujuh al-karimah أن يجمعنا في فسيح جنته إنه ولي ذلك والقادر عليه بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين. نعم كسبنا هذه السيئة وسلسلر أمتك akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, siapa mereka itu yang enggan? Adalah kata beliau, siapa yang taat kepada aku maka mereka lah orang-orang yang akan mau masuk surga, dan siapa yang tidak taat kepada aku berarti mereka adalah orang-orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga wajah-wajah yang nampak yang ceria ini kita semuanya akan dimasukkan ke dalam surga. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.